ويصح ثمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها. Menanggung hutang orang lain hukumnya sah bila memang tanggungan itu sudah tetap, sudah tidak bisa dibatalkan, dan juga bila orang yang menanggungnya mengetahui berapa kadar yang harus ditanggungnya. Wa taqyidu bil mustaqirrah yuskalu alaihi sihatu dhamani sodaki qabla dhuhul fa innahu hina idzin ghairu mustaqirrin fil dhimmah. Di dalam kitab takrib disyaratkan hutang yang boleh ditanggung adalah hutang yang sudah mustaqirrah. Mustaqirrah artinya sudah terikat, sudah harus dibayar. Tetapi pensyaratan ini terdapat satu kejanggalan. Kejanggalan itu ialah kesahan menanggung tanggungan yang berupa mas kawin atau sodak. Jadi mas kawin atau sodak ini belum harus dibayar sebelum kedua mempelai melakukan hubungan intim. Tetapi mas kawin itu boleh ditanggung. Jadi menanggung sodak sebelum kedua mempelai melakukan hubungan intim ini hukumnya sah. Padahal sodak yang demikian ini belum mustaqir, belum tetap. Tanggungan itu belum tetap. Walihada lam ya'tabir Rafi'i wan Nawawi illa kauna daini tsabitan laziman. Oleh karena itu, maka dua ulama yang bernama Imam Rafi'i dan Nawawi, mereka tidak mensyaratkan untuk penanggungan hutang kecuali hutang yang sudah tetap dan sudah terikat, tidak harus mustaqirrah ya, tidak harus hutang-hutang yang tidak mungkin lagi batal. Wa kharaja biqaulihi idza alima qadruha ad-duyunul majhulah fa yasihu dhamanuha kama sayati. Dan seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya hutang yang boleh ditanggung adalah hutang yang diketahui oleh penanggung. Artinya hutang-hutang yang tidak jelas, yang tidak diketahui oleh penanggung, hukum menanggungnya tidak sah. Wali sahibil haqqi aitaini mutalabatu man syaa'a min adh-dhamini wal madmuni anhu wa huwa man 'alaihi ad-dainu. Setelah tanggungan hutang ini sah, maka seseorang yang memiliki hutang, seseorang yang memberikan hutang, seseorang yang memberikan hutang, dia boleh menagih kepada siapapun, boleh menagih kepada penghutang awal, atau boleh menagih kepada dhamin atau seseorang yang menanggung hutang. Faqauluhu idza kana dhamanu ala ma bayyana sakitun fi aktsari nusahil matni. Dan kebolehan memilih untuk menagih salah satu dari keduanya itu bila memang mencukupi syarat yang akan dijelaskan. Tetapi kata ini, yaitu kata idza kana dhamanu ala ma bayyana, ini hanya terdapat di sebagian manuskrip kitab asli, di sebagian yang lain tidak ada. Wa idza ghorima dhaminu roja alal madmuni anhu bisyartil madkuri fi qawlihi idza kana dhamanu wal qadha'u ay kullun minhuma bi idznihi ay madmuni anhu. Setelah dhamin atau orang yang menanggung hutang orang lain, andai kata orang yang menghutangi, menagih hutangnya kepada orang yang menanggung hutang itu, maka orang yang menanggung hutang itu dia boleh meminta ganti kepada orang yang ditanggungnya. Saya ulangi, bila orang yang menanggung hutang dia membayarkan hutangnya, maka dia boleh meminta ganti kepada orang yang ditanggungnya. Kebolehan itu bila memang antara tanggungan dan pembayaran atas izin darinya. Jadi sebelum orang yang menanggung hutang dia melakukan kesepakatan untuk menanggung hutang, dan sebelum dia membayar hutangnya, dia telah meminta izin kepada orang yang ditanggungnya dan orang yang ditanggungnya itu telah menyetujui. Bila demikian, maka dhomin atau orang yang menanggung boleh meminta ganti kepada orang yang ditanggung atau matmun anhu. Aikulun minhuma biidnihi aibidnil matmuni anhu. Artinya, di saat orang yang menanggung hutang orang lain, dia menanggung hutangnya dan membayar hutangnya tidak atas izin dari orang yang ditanggungnya, maka dia tidak boleh untuk meminta ganti kepada orang yang ditanggungnya. Tsumma sarraha bi mafhumi qawlihi sabiqan idza alima qadraha bi qawlihi huna wala yasihu dhumanul majhul. Kaqawlihi bi fulanan kadza wa alayya dhumanul saman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak diperbolehkan untuk menanggung tanggungan yang belum jelas seperti ucapan jualah barangmu kepada orang itu maka aku akan menanggung harganya. Jadi jualah barangmu kepada orang itu maka aku akan menanggung harganya. Ucapan seperti ini tidak sah karena harganya belum jelas. Kalau memang harganya sudah jelas, maka ucapan ini bisa sah. Ya. Karena memang ketidaksahan ini dikarenakan ketidakjelasan dari apa yang telah ditanggung. Wala dhamana ma lam yajib, kadhamani mi'atin tajibu ala zaidin fil mustaqbal. Dan juga tidak diperbolehkan untuk menanggung sesuatu yang belum harus, sesuatu yang belum menjadi tanggungan. Jadi misalkan menanggung 100 yang harus dibayar Zaid, tetapi keharusan membayar itu besok. Ya. Jadi hutang-hutang atau tanggungan yang boleh ditanggung adalah hutang-hutang yang memang sudah harus dibayar. Illa darakal mabi. Aidu mana darakil mabi ba'ayat mana lil mustari athamana in khoroja al mabi'u mustahakon. Menanggung sesuatu yang belum wajib hukumnya adalah tidak sah kecuali ada satu istilah yaitu darkul mabi. Darkul mabi adalah menanggung alat tukar bila memang alat tukar itu dimiliki oleh orang lain. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan ada A. A ingin menjual barang kepada B. A ingin menjual barang kepada B. Kemudian B ragu. B ragu apakah benar yang dijual oleh A itu barangnya sendiri atau tidak. Lalu saya berkata kepada B, saya menganjurkan untuk membeli barang itu dan saya mengatakan kepada B, belilah barang itu. Andai kata barang itu memang bukan milik A, maka saya akan mengganti barang tersebut. Saya akan mengganti barang tersebut. Artinya saya telah menanggung barang tersebut. Dan hal yang seperti ini boleh dilakukan ya. Hal yang seperti ini boleh dilakukan. Artinya seorang yang menanggung barang orang lain walaupun dilakukan sebelum transaksi itu, walaupun dilakukan sebelum transaksi ini sah. Ini namanya darkul mabe' ya. Darkul mabe' adalah mengembalikan barang karena barang itu ternyata milik orang lain ya. Karena barang itu ternyata milik orang lain. Di dalam ini dicontohkan adalah mengembalikan saman ya. Mengembalikan saman atau menanggung alat tukar karena alat tukar itu dimiliki oleh orang lain. Ayat manu lil ba'i al mabi'a in kharaja samanu mustahakon atau menanggung kepada penjual barang bila memang alat tukarnya berupa sesuatu yang dimiliki orang lain. Intinya darkul mabi' adalah mengembalikan barang yang dijual atau mengembalikan alat tukar karena alat itu bukan milik dari penjual atau pembeli, tetapi milik orang lain.